maka didapati bahwa hati para sahabat merupakan sebaik-baik hati manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai pendamping nabinya yang mereka berperang atas agamanya. Tentunya mereka sampai mati tentunya mempertahankan agama tersebut. Dan terkadang matinya cukup mengenaskan, bagaimana yakni Yasir dan juga istrinya, yaitu ayah dari Ammar, mati mempertahankan Islam dan matinya cukup mengerikan. Diikat semua ujung tubuhnya, yaitu kedua tangan dan kaki, kemudian diikatkan ke masing-masing ke satu kuda, dan dipecutlah kuda tersebut secara bersamaan, dan tentunya hancur terhambur tubuh beliau untuk mempertahankan Islam. Artinya ujian kita sebagai seorang muslim dalam mempertahankan Islam tentunya jauh di bawah itu. Jadi bersyukurlah pada siapapun di antara kita ketika mendapatkan anugerah Islam, dan cobaan kita tidak seberat itu. Wallahu a'lam bissawab. Apa yang dipandang kaum muslimin, yaitu para sahabat Rasul, itu baik, maka itu baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang mereka, yaitu para sahabat Rasul, pandang buruk, maka di sisi Allah hal itu adalah buruk juga. Artinya muslimin di sini bukan standar seperti muslimin kayak kita gini, tapi muslimin di sini maksudnya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan halaman 139, athar ini menunjukkan 5 perkara. Karena ini hanya rekap. 1. Bahwa hati para sahabat Rasulullah SAW adalah hati yang paling baik setelah para nabi dan para rasul alaihimu salatu wassalam. Tentunya setiap nabi punya a'wan, setiap nabi punya para sahabat, Nabi Isa demikian, Nabi Musa juga demikian. Yani orang-orang pilihan memang yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan di zaman itu untuk menjadi para pendamping untuk nabinya dan juga rasulnya. Nah, para sahabat ini itu juga demikian. Terlepas dari perdebatan para ulama tentunya, as-sabiqun al-awwalun itu disebutkan yang pertama-tama masuk Islam ya, itu 130 orang. Tentunya yakni secara mutlak yang pertama masuk Islam adalah Khadijah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena dia sahabat Nabi Muhammad sejak sebelum Islam. Pertama istri pasti. Yang kedua sahabat beliau terdekat, bahkan Abu Bakar itu radhiyallahu anhu sahabat Nabi Muhammad bahkan sebelum Islam. Bahkan disebutkan dengan istilah Sadiqun Hamim, artinya sahabat yang sangat beliau cintai bahkan sebelum Islam, teman dekat sekali. Kemudian Abu Bakar menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, dan di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau mengislamkan orang-orang penting. Disebutkan fudala al-qaum, pimpinan-pimpinan kaum. Dia seru apa yang diseru Nabi Muhammad SAW kepadanya, dan semuanya menerima. Anda bisa bayangkan kenapa pahala Abu Bakar itu tinggi sekali, karena setelah Nabi Muhammad SAW, karena masuk Islam di tangannya itu orang-orang penting. Itulah juga hikmah dibalik kenapa Nabi Muhammad SAW juga, selain beliau adalah pengecualian nikah dengan perempuan yang banyak, tapi antum perhatikan, perempuan-perempuan itu mesti anak pemuka agama atau anak pemuka kaum, mesti orang-orang penting. Mungkin kalau di kita sekarang anak presiden kah, anak menteri kah, anak gubernur kah, anak wali kota kah, minimal anak Pak RT. Artinya kalau pucuknya itu sudah kena, maka di bawahnya itu biasanya ngikut. Tapi bukan berarti kemudian dakwah kita hanya kepada petinggi, tidak. Cuman imbas dari dakwah diterima di petinggi, itu bawahnya biasanya ngikut. Lu rasakan sekali itu. Ya, ketika misalnya kajian di instansi pemerintahan, kemudian kepala cabangnya atau misalnya kepala atau ketuanya di situ hadir, itu semuanya hadir semua. Di pertemuan yang lain beliau enggak ada, wah itu ada yang hadir, ada yang tidak. Ya, karena pertama itu ada haibahnya, ada kewibawaan seorang ketua, bawahan tuh enggak enak. Akhirnya hadir. Kalau selalu hadir kemudian sabar dia mendengarkan kajian, bisa jadi dia tersapa hidayah. Tadinya awalnya mungkin terpaksa karena ini yakni cuman perintah pimpinan, akhirnya ikut. Yakni walaupun mungkin yakni ada yang merengut, ya ada yang merasa tertampar, macam-macam. Tapi kalau yakni mau terus, insyaallah akan yakni betul-betul tertampar. Betul-betul dapat hidayah insyaallah. Oke. Masuk Islam yakni di tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, pemuka kaum, fudhalaul qaum disebutkan. Nah, di antara kemudian yang masuk Islam yang dari anak kecil itu Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib itu sama Nabi Muhammad tinggalnya. Disebutkan umurnya 10 tahunan waktu itu. Makanya dia orang yang masuk Islam dari anak kecil, disebutkan kalau tidak salah 10 tahunan. Karena Abu Thalib itu anaknya banyak. Abu Thalib paman Nabi Muhammad itu anaknya banyak. Nah, saking banyaknya anaknya, anak-anaknya itu ada yang mengkafir, ada yang mengayomi. Nabi Muhammad di antara yang mengayomi satu, Ali sama saya. Kemudian keluarganya yang lain mengayomi Ja'far dan lain sebagainya karena anaknya Abu Thalib itu banyak. Nah, Nabi Muhammad mengayomi, yakni di bawah naungan Nabi Muhammad Ali bin Abi Thalib. Jadi makanya Ali bin Abi Thalib itu kenapa spesial di sisi Nabi Muhammad juga, karena sejak kecil dia sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil dia sama Nabi Muhammad. Makanya dia rela mati untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia siap menggantikan tidur di kasur itu. Dia tahu bagaimana keutamaan Nabi kita Muhammad, dan Nabi Muhammad tahu bagaimana utamanya dia. Makanya lu sebutkan pada pertemuan yang lalu, di antara keutamaan Ali, Nabi Muhammad mengamanahkan kota Madinah kepada Ali. Wahai Ali, posisimu ini di sisiku itu seperti posisinya Harun setelah Nabi Musa. Artinya kalau ada Nabi setelahku, ya kamu orangnya. Cuman setelahku tidak ada Nabi. Cuman kamu orangnya. Hadis yang tentunya dipegangi kuat oleh orang-orang Syiah. Padahal maksudnya di situ Nabi Muhammad sangat tenang menyerahkan Madinah kepada Ali. Orang yang beliau sangat percaya, plus Ahlul Bait juga. Karena kala itu, di setiap perangan, Nabi Muhammad mesti menyuruh beberapa orang sahabat stay di Madinah, mengurus Madinah. Tapi kala itu, semuanya Nabi Muhammad suruh pergi ketika perang Tabuk, semuanya pergi kecuali Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib rada keberatan. Wahai Rasul, engkau suruh aku mengurus perempuan sama anak kecil. Kan Nabi semuanya. Wahai Ali, kamu ini seperti Harun dibandingkan Nabi Musa. Kalau setelah aku ada Nabi, itu kamu orangnya. Artinya, saya paling nyaman menyerahkan ini kepadamu. Baru beliau sadar. Nah, kemudian di kalangan Quraisy banyak yang masuk Islam, orang-orang hebat juga, non Quraisy juga seperti yang di kalangan budak yang pertama kali masuk Islam siapa ya? Ada pokoknya ada laki-laki Abu Bakar, perempuan Khadijah, anak kecil Ali, di kalangan budak ada yang pertama kali masuk Islam. Dan kemudian setelah itu yani dakwah Nabi Muhammad menyebar dan disebutkan oleh para ulama as-sabiqun al-awwalun kala itu berjumlah 130-an orang. 130-an orang. Walaupun tentunya yani di ayat Allah as-sabiqun al-awwalun bukan cuma al-muhajirin, tapi juga ada al-ansar yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada poin yang tadi, berdakwah kepada petinggi kenapa penting? Karena kewibawaan yang mereka miliki. Kewibawaannya yang mereka miliki. Karena terkadang secara tidak langsung ketika pucuknya ikut yakni menerima Islam, maka bawahnya juga akan ikut. Enggak mutlak tapi biasanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya ulun sebutkan itu juga merasakan itu ketika pimpinan sebuah perusahaan, pimpinannya hadir apalagi duduk di depan, wah itu bawahannya hadir semua tuh. Padahal bisa jadi mungkin paham kita mungkin berseberangan ya, tapi mereka harus hadir. Apa saya karyawan, pimpinan aja duduk di depan, akhirnya mereka juga harus duduk ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat adalah pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia. Ya. Waktu itu Nabi Muhammad sampai baiat mereka kan. Baiat itu janji setia. Dalam keadaan senang kek, tidak kek, menang kek, kalah kek, dalam semua kondisi kalian harus setia sama saya. Dan semua mereka membaiat. Berapa jumlahnya? 1400. Di bawah pohon itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, mereka pendamping setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang pilihan yang mendampingi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga, para sahabat adalah pejuang pembela Islam dengan perantaraan mereka agar Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia. Ya, Nabi Muhammad utus mereka, yakni pergi untuk berdakwah ke banyak negeri. Dan perintah Nabi Muhammad sama. Salah satunya misalnya kepada Mu'adz bin Jabal. Beliau perintahkan pergi ke Yaman. Di Yaman itu banyak orang Nasrani. Kata Nabi Muhammad SAW, inna kata tiqoman min ahlil kitab. Hai Mu'adz, kamu itu akan mendatangi satu kaum, mereka ahlul kitab. Artinya mereka tadinya itu diberikan kitab suci. Tapi tentunya sudah mereka rubah-rubah. Artinya mereka orang tahu ilmu. Mereka basicnya punya ilmu. Maka kamu sebelum berdakwah harus berilmu. Yang kamu datangi orang yang pernah dapat kitab suci. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Faltakun awalama tad'u ilahim syahada an la ilaha illallah. Maka jadikanlah hai Mu'adz, hal pertama kali yang kamu dakwahkan kepada mereka, apa? Persaksian la ilaha illallah. Tauhid. Apakah kemudian sampai sekarang masih berlaku? Masih. Sejak di pesantren dulu, pengarang kitab ini, itu bahasnya tauhid. Sampai sekarang, tauhid. Ini manhaj. Kita tauhid. Puluhan tahun. Karena kita harus diingatkan lagi dan lagi. Terus dan terus. Kadang-kadang kita, memang mungkin sudah khatam gitu ya. Khatam misalnya kitab tauhid. Tapi ada satu bab, dua bab mungkin lupa. Dengan diulang, ingat lagi. Oh iya, ini babnya syirik ya. Dibahas, ini syirik ya. Ya, dibahas terus. Karena kita lupa. Harus diingatkan. Jangan kemudian ketika sudah khatam, kemudian mantap tauhidnya. Enggak, diulang lagi. Lebih mantap lagi, dan lebih mantap lagi. Jadi, tidak ada aibnya kemudian mengulang-ulang pelajaran. Karena terkadang di bab-bab tertentu, kita lupa. Bahwasanya ini kesalahan, itu kesalahan, ini kesyirikan, itu kebid'ahan misalnya. Dengan diulang, jadi ingat lagi. Dengan pengulangan, Anda pun mungkin bisa jadi tambah kuat hafal ayatnya, tambah kuat hafal hadisnya, hingga kemudian bisa berdakwah kepada orang lain dengan jeli. Bukan, apa dalilnya lah. Nyong aja gini masih jangan gitu. Dia ingat. Dia bisa menyampaikan apa yang dia bisa sampaikan ke mungkin saudaranya, temannya ya, ketika berdakwah. Karena dia hafal. Wallahu a'lam bishawab. Kalau berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad, boleh. Meriwayatkan dengan makna, boleh. Firman Allah, Anda enggak bisa pakai riwayat dengan makna. Kurang lebih Allah berfirman, enggak bisa. Enggak bisa. Anda harus hafal. Saya enggak nyinggung Menteri Pendidikan. Anda harus hafal. Enggak bisa. Anda harus hafal. Firman Allah harus tepat. Sabda Nabi Muhammad, boleh Anda riwayatkan dengan maknanya. Nabi Muhammad bersabda, bla bla bla, kurang lebih seperti itu, bla bersabda. Boleh itu kalau sabda. Tapi kalau firman, Allah berfirman, cep, harus, enggak boleh. Kurang lebih Allah berfirman kayak gitu, enggak bisa. Itulah kenapa kita harus hafal. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, dan kita tahu, tabi'in, Ibnu Sirin. Itu diantara yang mempelopori. Setiap kali menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, mesti beliau tambahkan embel-embel au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau kurang lebih seperti itulah Nabi Muhammad bersabda. Dia pelopornya. Kenapa? Karena takut salah. Padahal dia nuntut ilmu langsung dari sahabat banyak ya. Ibnu Sirin. Di antara murid-murid seniornya Imam Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Karena yakni memang meriwayatkan sabda Nabi Muhammad boleh dengan makna. Boleh dengan makna. Tapi jangan lupa tambahkan embel-embel itu. Atau kurang lebih seperti itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tapi ketika kami kuliah yang enggak bisa. Momennya hafalan-hafalan. Wahirullah. Oh ya, Syekh. Sambung hadis berikut. Ulun ngomong asal kurang lebih begitu. Enggak bisa. Harus seperti yang di su, harus seperti yang di kitab hafalan. Oke, lanjut. 4. Mereka adalah orang yang paling faham tentang Islam, paling tahu, paling selamat, dan paling bijaksana. Para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. 5, terakhir, rekap. Ijma' sahabat adalah maksum, kolektif ya, karena individu mereka enggak. Secara kolektif mereka maksum. Sehingga apa yang dipandang baik oleh mereka, maka baik pula di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Oke, lanjut bahasan malam ini, perkataan beliau yang lain. Perhatikan halaman 139. Beliau radhiyallahu anhu juga mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum kanu abarra hadhil ummati quluban wa a'maqaha 'ilman wa aqallaha takallufan." Wa aqwamaha hadyan wa ahsanaha halan qauman ikhtarahumullahu subhanahu wa ta'ala li suhbati nabiyhi wa li iqamati dinihi fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim fa innahum kanu 'ala al-huda al-mustaqim. Yang artinya adalah, barang siapa di antara kalian yang ingin meneladani, hendaklah meneladani para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, seperti riwayat yang pertama. Paling dalam ilmunya, nuntut langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling sedikit bebannya, jarang salah. Mereka manusia, mereka bersalah tapi sangat jarang. Dan paling lurus petunjuknya, karena langsung dari Nabi Muhammad SAW, guru mereka menuntut. Serta paling baik keadaannya, karena hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Sesaat bersama Nabi Muhammad, kata seorang sahabat, lebih baik daripada hidup sekian puluh tahun lamanya. Sesaat. Saking nikmatnya hidup bersanding dengan makhluk paling mulia, Nabi kita Muhammad SAW. Nikmat sekali mereka itu. Dapat nikmat yang luar biasa. Kita hanya membayangkan, kita hanya memimpikan. Kalaupun memang betul-betul mimpi ketemu Rasul. Mereka hidup bersama. Bahkan sebagian di antara mereka sampai, belum sering sebutkan ceritanya itu, si Julaibib radhiyallahu anhu, meninggalnya Nabi Muhammad yang bopong. Oh, luar biasa. Ya. Disebutkan dalam ceritanya, yakni perkataan Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, artinya mereka iri dengan Julaibib, yani ketika meninggal dibopong oleh makhluk paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nabi saya keutamaan sahabat yani yang bernama Julaibib yang tentunya yani tidak terlalu beruntung pada wajahnya, cuma Nabi Muhammad yang carikan untuk beliau istri. Sahabat Julaibib radhiyallahu anhu. Yang tentunya ketika Nabi Muhammad maju, bapak dan ibu perempuan tersebut mereka yakni mengatakan satu alasan, kami ingin tanya anak kami dulu, padahal mereka masuk dan mereka tidak setuju. Ada, kalau bisa yang lain ada enggak? Kata ibunya. Yang lain ada enggak? Kenapa harus Julaibi? Masa yang lain enggak ada? Gitu ya. Memang kadang-kadang yang paling rewel tuh calon mertua perempuan ya. Iya. Matiin aja. Jangan, gak boleh. Ada gak yang lain? Yang banyak syarat biasanya emang yang perempuan. Gak apa-apa ya. Kalau misalnya kita yani kurang beruntung dalam paras, maka Anda harus perdalam ilmu agama. Itu yang mengalahkan semuanya ya. Akhlak Anda baik, ilmu agama Anda bagus, ya, paras akan tertutupi. Wallahu a'lam bissawab. Ini Allah ciptakan yakni kita bermacam-macam berbeda-beda pasti ada hikmahnya. Dan biasanya ikhwan yang parasnya tidak terlalu beruntung, istrinya cantik luar biasa untuk menyeimbangkan. Jadi bersyukurlah Anda ketika tidak ganteng-ganteng amat ya. Istri Anda insyaallah kurang lebih ya. Cantik maksudnya cantik. Soalnya untuk ini seimbang, dunia ini seimbang. Walaupun ketika jalan mungkin Anda dikira supir ya. Ya jangan nyari yang kebubungasan juga, karena orang mengira besantet orang tuh. santet, pelet, sorry. Di peletnya pina akhwat tuh ya langsung suuzonnya lo. Padahal yang suuzon ini enggak mampu ya, kalah start ya. Sampai mana tadi jamaah? Oke. Obrolan itu didengarkan oleh dia. Calon istri sahabat Julaibi. Cerita ini ada dia apa ya, firman Allah yang mana ya? Al-Hasyr ayat 7 dan saya tidak salah. Tentang kalau perintah Rasul terima, larangan Rasul tinggalkan. Wahai abah, wahai mama, yang minta kalian ini Rasul. Ini bukan orang, ya ini makhluk paling mulia yang datang ke rumah ini. Minta saya jadi istri salah seorang sahabatnya. Ini sudah cukup menjadikan tazkiyah untuk Julaibi. Kenapa harus ditolak? Dan diterima. Anak yang luar biasa. Ya. Anak yang luar biasa. Dia memandang bagaimana siapa yang datang. Karena berarti Julaibi radhiyallahu anhu terkenal dengan ketidakberuntungan pada parasnya kan. Ingat, kita bukan menghina. Artinya sampai emaknya tahu, kok yang lain ada enggak? Coba ya. Sampai seperti itu ya. Subhanallah, Nabi Muhammad carikan. Dan dia meninggal di medan perang. Dan Nabi Muhammad yang memasukkan beliau langsung, bukan cuma membopong dan kemudian meletakkannya ke lahad. Kemuliaan tentunya. Kemudian sama kayak dulu ketika kita kuliah, ada salah seorang teman kita meninggal, itu Syekh Abbad sampai meliburkan kajiannya. Beliau ikut ke kubur, ikut ke lahat bahkan. Kata teman-teman, wah kalau mati begini kita juga pengen. Dikebumikan oleh seorang ulama gimana tuh? Orang yang selama ini kita, yakni junjung tinggi karena keilmuannya, kita meninggal, dia yang memakamkan. Kata teman-teman, ini obrolan santai teman-teman setelah selesai. Begitu mati sih, pengen mati juga di sini. Kenapa? Sebuah kebanggaan. Bayangkan itu cuma manusia padahal. Bagaimana seorang sahabat yang memakamkan Nabi Muhammad? Makanya mereka berkata, hidup sesaat bersama Nabi Muhammad itu lebih baik dibandingkan sekian puluh tahun lamanya. Karena kenikmatan yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Serta paling baik keadaannya karena hidup yakni bersama makhluk yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, itu tentunya yakni bukan tiba-tiba, memang Allah hidupkan mereka di zaman itu ya. Memang orang-orang yang pantas untuk mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk yakni manusia. Khairu ummah, umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Para sahabat maksudnya. Kalau kita kerucutkan maknanya, kata Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir, kalau dikerucutkannya tentunya maknanya sahabat. Tapi bisa bermakna umum. Artinya kalian umat yang terbaik, asal amar ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Makanya jamaah, kalau misalnya ada satu kemungkaran didiamkan oleh sahabat yang lain, itu kemustahilan. Apalagi berkaitan dengan ibadah. Oh enggak, mereka pasti akan tegur. Karena mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita sebutkan waktu itu, yakni di dalil nomor berapa waktu itu tentang kerikil tuh? Hah? Dalil nomor 47, langsung ditegur. Enggak akan kemudian mereka diamkan. Wallahu alam bisa. Jamaah sekalian rahimakumullah, suatu kaum yang Allah telah memilih mereka untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agamanya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah athar-atharnya, jejak mereka, metode mereka dalam beragama, karena mereka berada di jalan yang lurus. Para sahabat radhiyallahu anhu, kenali keutamaan mereka. Di antara buku yang wajib yang miliki tentang sahabat Kalau Ashabur Rasul 3 jilid mungkin terlalu tebal ya. Ada yang sejilid tuh. Al-Ashrul Mubasyarun al-Ashrul Mubasyarun bil Jannah. 10 sahabat yang dijamin surga. Mungkin itu minimal. Kenali 10 orang yang dahsyat ini. Nanti ya, ada dana lagi baru mungkin beli yang Ashabur Rasul yang 3 jilid. Ashabur Rasul itu membahas 100 kalau tidak salah. 100 sahabat. Tapi kalau yang 10 tadi 10 aja. Cuman ini yang paling utama. Secara urutan keutamaan itu mereka. Setelah Al-Khulafa Ar-Rashidun, ya 6 orang sisanya itu. Dari total 10. Ini sahabat paling utama. Jamaah, yang ulun sebutkan tadi, yang didakwahi oleh Abu Bakar As-Siddiq dan menerima, itu ada di 6 orang itu. Lupa saya. Pakai 3 orang itu ada di antara mereka. Para pemuka kaum, orang-orang yang utama. Yang menerima dakwah Nabi Muhammad yang disampaikan Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu anhu. Dan semua mereka, lu sering sampaikan ini, mereka ini itu nasabnya nyambung sama Nabi Muhammad yang 10 ini, di kakek Nabi Muhammad yang kesekian. Artinya mereka nasabnya nyambung sama Nabi Muhammad yang 10 ini, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan lain sebagainya. Itu nasab mereka ke atas nyambung atau bertemu di salah satu kakek buyut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang bukan orang standar ya. Memang orang-orang pilihan. Makanya mereka yang terbaik. Karena kita memang membahas siapa yang lebih baik dibandingkan yang lain. Siapa yang lebih utama dibandingkan yang lain. Di antara para sahabat. Maka yang paling utama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Siapa berikutnya? 6 sisanya dari total 10 tadi. Baru kemudian yang ikut Perang Badar. Baru kemudian yang ikut Perang Uhud. Baru kemudian yang ikut Baitul Aqabah. Baru ada urutan masing-masing. Di antara mereka punya keutamaan beda-beda. Ya, karena kita berbeda iman satu sama lain. Malaikat juga seperti itu. Punya perbedaan satu sama lain. Sahabat pun demikian. Yang menerima dakwah Abu Bakar As-Siddiq itu yakni 3 kalau enggak 4 di antara 6 yang tadi dulu disebutkan. Jadi itu di antara yang harus dimiliki. Kalau sudah baru kemudian yakni Ashabur Rasul ada 100. Kenali mereka. Disebutkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni kenalilah keutamaan mereka. Gimana kita akan mengenalnya? Ya dengan membaca sejarahnya. Di setiap kitab hadis mesti disebutkan mereka ini jemaah. Mau Sahih Bukhari kayak Muslim kayak Abu Dawud semuanya mesti bab manaqib itu ada. Tapi mesti dimulai dengan Nabi Muhammad. Kita harus mengenal Nabi Muhammad dulu. Makanya tiga-tiganya di sini kan kita bahas. Ustaz Ahmad sejarahnya secara umum, Ustaz Hafiz akhlak individu lebih spesifik dan kemudian ulun interaksi beliau dengan banyak orang. Tiga-tiganya kita bahas di masjid ini. Supaya kenal Nabi Muhammad dulu. Baru kemudian kita akan masuk kepada para sahabat. Kenali Nabi Muhammad dulu. Dan di kita para ulama hadis mesti Nabi Muhammad duluan. Bolehkah kemudian membahas ulama syekh tertentu? Boleh. Tapi ingat urutannya dulu. Enggak ada salah bahasan manakib itu. Cuman yang kita permasalahkan urutannya. Harusnya yang paling utama yang kita bahas dulu. Siapa? Kenali Nabi kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dulu. Selesai Nabi Muhammad dengan semua sisinya tadi. Yani syama'ilun nabi karangan Imam Tirmidzi sudah. Yang ulun bahas di besok misalnya kaifa amalahum sudah. Sirah sama Ustaz Ahmad juga sudah. Mantap Anda tentang Nabi Muhammad, silahkan kenali Abu Bakar, kenali Umar, Uthman, Ali. Ini perintah beliau, kenali mereka. Kalau ingin memuliakan mereka, kenali mereka. Tak kenal maka tak sayang. Yang kita takutkan, kenapa orang-orang Syiah mengkafirkan para sahabat mesti enggak kenal. Enggak murni kebencian, mesti tidak kenal. Coba kenali mereka, keutamaan mereka. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahkan sebelum masuk Islam pun tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah minum minuman keras. Di mana minum minuman keras itu hal yang sangat biasa kala itu. Di mana menyembah berhala dipraktikkan oleh banyak orang. Tapi dia enggak. Makanya kata Nabi Muhammad, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, dialah yang terbaik di masa Islam. Itu maksudnya Abu Bakar. Sampai juga track record-nya Allah jaga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentunya beliau manusia, beliau juga yang disebutkan kita tidak sebutkan aib atau kelemahannya. Beliau disebutkan cepat marah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi orang yang cepat juga minta maaf. Satu cerita dari Abu Darda dalam Sahih Bukhari. Terjadi clash antara dia dan Abu Umar bin Khattab. Dia langsung marah. Tapi begitu selesai, dia langsung minta maaf. Cuman kalau itu Umar bin Khattab tidak langsung memaafkan. Berpisah mereka. Abu Bakar As-Siddiq ke rumah Rasul. Mengeluhkan. Umar bin Khattab pulang ke rumahnya. Sampai ke rumah Rasulullah, ya Rasul, saya tadi ada ribut, saya tadi marah. Tapi saya sudah minta maaf, ya Rasul. Apa kata Nabi Muhammad? Tenang Abu Bakar As-Siddiq, Allah memaafkanmu. Kan enggak nyambung ya? Kan dia salahnya sama manusia ya. Tapi apa jawab Nabi Muhammad? Tenang, Allah memaafkan. Allah pasti maafkan, padahal salahnya sama manusia. Saking mulianya orang ini. Allah akan maafkan, santai. Sampai ke rumah Umar bin Khattab, dia merasa menyesal. Kenapa tadi tidak maafkan Abu Bakar? Karena dia tahu Abu Bakar orang yang paling Nabi Muhammad cintai. Nyesel dia. Wah, balik. Datang rumah ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di sana tidak ada orang kecuali Aisyah. Bahasa kita tuh, Abah mana? Abah tidak ada di rumah. Dan dia tidak menyebutkan di mana. Tapi dia tahu, ini kalau enggak ada di rumah, pasti di rumah Rasul. Langsung dia datang ke sana. Anda tahu, kata Abu Darda, kejadiannya itu, Nabi Muhammad SAW begitu Umar bin Khattab masuk pintu, Nabi Muhammad itu langsung berdiri. Dan Abu Bakar As-Siddiq memegangi kaki Nabi Muhammad. Bahasa kita itu lintut. Lutut beliau. Dipeluk sama Abu Bakar As-Siddiq. Maksudnya, jangan dimarahin. Sudah kelihatan Nabi Muhammad pengen marah itu. Tadi yang salah saya. Kasarnya gitu. Tadi yang salah saya. Gak usah dimarahin. Bahasa kita itu disintak. Ya, tangan Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad tepis. Umar bin Khattab masuk, Nabi Muhammad yang mendatangi. Baru kemudian Nabi Muhammad marah. Kenapa kamu tidak maafkan dia? Saya waktu berdakwah semua orang nolak, tapi laki-laki ini menerima dakwah saya. Itu di khalayak. Di momen itu para sahabat tahu bagaimana cintanya Nabi Muhammad pada Abu Bakar As-Siddiq, karena disaksikan banyak sahabat. Di antara dalil tentunya, terkadang menasihati orang boleh di depan umum, tapi siapa Anda dulu? Anda siapa? Orang ternama? Anda orang dipanuti? Ya, harus, itu syarat pertama. Kata-katanya harus bijak. Sebijaksana mungkin pun kemudian Anda harus perkirakan orang tidak tersulut emosi. Kamu ini dasar sahabat, enggak tahu langsung sahabat yang lain. Dasar Umar, kan enggak gitu. Harus kata-katanya bijak. Dan tidak menyulut orang lain atau kemalangan orang lain. Ya, walaupun basic hukum asalnya, yakni yang namanya nasihat adalah yakni rahasia. Wallahu a'lam bishawab. Nabi Muhammad hanya ingin memperlihatkan bagaimana cinta beliau kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah adzan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Koreksi, tadi berkaitan dengan cerita sahabat Julaibib itu ada di tafsir Ibnu Katsir surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab ayat 36. Saya tadi sebutkan Al-Hasyr ayat 7 ya, salah. Al-Ahzab 36. Silakan dibaca tafsir Ibnu Katsir, ceritanya lebih detail, menakjubkan ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk menegak, maka kenalilah keutamaan mereka. Serta ikutilah asar-asarnya jejak mereka. Karena mereka berada di jalan yang lurus. Siapa mereka? Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga berkata, dari Abdullah bin Mas'ud juga, asar yang ketiga. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dalalah. Kata beliau radhiyallahu anhu, hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Ikuti saja yang ada. Karena Islam sudah sempurna, bahkan Nabi Muhammad belum wafat kala itu. Ikuti saja yang ada. Pelajari tentunya 6 hal yang sering ulun sampaikan itu. Sebab ibadah, jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, tempat, waktu dan tempat ibadah. Ya, tentunya itu pelajaran fikih ya. Tapi sunnah Nabi Muhammad SAW tidak keluar dari 6 hal itu. Maka kewajiban kita mempelajari. Agar yani, ibadah kita diterima Allah. Karena ibadah itu kalau ingin diterima bukan cuma ikhlas. Tapi harus sesuai tuntunan. Dan 6 hal inilah tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tentunya ini hasil istiqra. 6 hal ini hasil penelaahan para ulama. Nabi Muhammad enggak sebutin. Enggak sebutin. Pembagian tauhid Nabi Muhammad enggak sebutin. Hukum syariat yang 5 Nabi Muhammad enggak sebutin. Halal haram, sunnah, mandub, mubah, enggak sebutin. Sama juga dengan ini. 6 hal ini tidak disebutin. Tapi apa? Hasil istiqra, hasil riset, hasil penelaahan para ulama. Oh, ibadah tentang Nabi Muhammad dari Nabi Muhammad itu tentang 6 hal ini. Nabi Muhammad bahkan tidak disebutkan rukun Islam itu 5. Enggak. Tapi dari sabda beliau, itulah kita pahami, oh ini rukun. Nabi Muhammad disebutkan, rukun Islam itu 5, rukun iman itu enggak. Tapi dari jawaban beliau ketika ditanya, oh ini rukun Islam, oh ini rukun iman. Para ulama yang menelaahnya, dari surah Al-Fatihah juga ketahuan, oh ini pembagian tauhid. Nabi Muhammad tidak sebutkan. Tapi para ulama menerangkan, supaya kita mudah memahami. Wallahu a'lam bishawab. Jawabkan hukumullah, kata beliau, hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid'ah. Ikuti saja yang ada, tidak usah berbuat bid'ah. Sesuatu yang baru dalam urusan agama, menyerupai syariat, dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisi-kisi bid'ah yang harus Anda fahami, karena kalau tidak masuk kisi ini, dia bukan bid'ah. atau bid'ah dalam hal bahasa saja, yang artinya adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang baru diada-adakan dalam urusan agama, menyerupai syariat dan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia baru tapi bukan urusan agama, silakan. Anda bisa bikin mobil, bikin, bermanfaat untuk kaum muslimin, transportasi lebih cepat. Setelah mobil ada kereta, ada pesawat bahkan. Bid'ahkah dia dalam bahasa? Ya, perkara yang baru, tapi bukan dalam urusan agama. Kalau dia baru dalam urusan agama, plus yudhahi syariah, dia mirip atau menandingi syariat, pasti prakteknya itu mirip-mirip dengan syariat yang ada. Karena di syariat kita ada doa, ada zikir, ada salat, ada puasa, prakteknya mesti mirip. Kenapa? Seseorang tidak akan bisa melakukan betul-betul baru kecuali sebelumnya ada contoh. Anda tahu berdoa itu begini karena ada contoh Nabi Muhammad yang ajarkan. Terkadang tangannya menghadap wajah, terkadang menghadap langit, sejajar dengan bahu di depan dada. Nabi Muhammad yang ajarkan. Kalau beliau enggak ajarkan, kita enggak tahu. Kalau kemudian semuanya berlandaskan yang penting yakni kita bisa kok mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita masing-masing, mungkin kita berdoa nanti macam-macam. Ya. Ya Allah. Misal, karena kan enggak diajarin. Ada begini. Ya Allah. Mesti menyerupai syariat dan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang melakukan baru dalam hal agama, menyerupai syariat tapi dilakukan karena iseng, Anda bodoh. Bukan bidah, tapi Anda bodoh. Orang melakukannya pasti ingin dapat pahala. Itulah kemudian kita tahu dia ibadah. Anda pengen dapat pahala kan? Ikuti saja kata Abdullah bin Mas'ud, dan yang ada ini sudah cukup berat tapi bukan mustahil. Sudah cukup berat tapi bukan mustahil. Kewajiban-kewajiban ini sudah cukup berat tapi bukan mustahil. Bisa kita melakukannya. Karena kalau kita tidak bisa melakukannya, berarti Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu berarti ayat salah. Kenapa? Karena saya enggak mampu menjalankan agama ini. Berat sekali. Oh, salah berarti ayat itu. Enggak. Kita mampu menjalankan semuanya dengan kemampuan semaksimal yang bisa kita lakukan. Enggak bisa salat berdiri, ya duduk. Ada keringanan, duduk. Duduk pun kemudian enggak bisa karena mungkin ada punya masalah di tulang ekor atau tulang punggung. Silakan rebahan. Luka Anda misalnya di tangan, tapi kemudian ini kalau kena air berbahaya, silahkan tayamum. Ada keringanan-keringanan. Anda safar, silahkan kosor. Anda safar plus juga butuh untuk menjamak, silahkan kosor dan kemudian jamak. Anda gak mampu puasa, silahkan gak puasa. Tapi nanti ganti di hari yang lain. Keringanan demi keringanan. Karena Islam ini mudah. Beban dia, tapi bukan mustahil. Plus ada kemudahan-kemudahan kalau tidak mampu maksimal. Yang hamilkah, yang sedang menyusui kah misalnya, gak mampu menjalankan puasa, silakan gak puasa. Tapi nanti ganti. Subhanallah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ikuti yang ada ini saja, sudah cukup berat. Kalau pian ingat, semua pian hadir waktu itu di kajiannya Syekh Ali Al-Halabi di Masjid Hasanuddin Majdi, belum menyebutkan satu perkataan. Dengan semua daya upaya kita miliki ini, kita jalankan semua kewajiban, niscaya kita tidak bisa memaksimalkannya. Padahal sudah semaksimal tenaga nih. Tenaga, waktu, biaya. Pengen pokoknya semuanya dilakukan. Enggak bisa maksimal, kata beliau. Apalagi kalau kita bahas yang sunnahnya. Yang wajib saja, kita enggak maksimal. Ada kekurangan sana dan sini. Makanya kita bahas waktu itu di Masjid Baitul Hikmah. Bahwasanya amal itu bukan harga untuk surga. Karena amal kita sangat sedikit. Belum contohkan kemarin dengan bakwan. Bukan surga seperti bakwan, enggak. Supaya mudah faham. Bakwan ini misalnya 1.000. Maka, yakni inilah pengganti. Saya kasih 1.000, saya dapat bakwan. Surga enggak seperti itu. Saya beramal, saya dapat surga. Enggak, amal kita sangat sedikit. Belum sampaikan kemarin sebuah riwayat hadis qudsi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala disebutkan nanti ada orang kata Nabi Muhammad SAW, dia beribadah kepada Allah 60-an tahun atau beribadah sangat lama. Kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan hamba-Ku ini ke surga-Ku dengan rahmat-Ku. Kata dia, "Ya Allah, karena amal saya dong. Saya beramal lama ini." Kata Allah Subhanahu wa taala pada para malaikatnya, "Kalau begitu hitung amal hamba-Ku ini." Dihitung. Tak taunya amalnya dihitung tidak bisa menandingi satu nikmat penglihatan saja, enggak bisa dia ganti. Satu nikmat mata dibandingkan 60 tahun beribadah, Anda enggak bisa ganti sama Allah. Terus Anda ingin masuk surga kemudian karena amal, enggak. Tapi ia adalah sebab agar Anda dapat rahmat, karena rahmatnya lah kemudian kita insyaallah masuk surga. Lakukan sebabnya. Tilkumul jannah allati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang kami wariskan kepadamu atas amal yang kalian lakukan. Tapi bukan harga, ialah sebab. Hingga karena itu Allah rahmati dan kemudian kita masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Ali Imran 132. Taatilah Allah dan Rasulnya agar kalian dapat rahmat. Sebab kalian dapat rahmat yaitu beramal. Makanya muslim itu taat beragama. Tapi ingat jemaah, yang ada ini saja kita maksimalkan belum bisa maksimal. Katakanlah maksimal nih yang wajib nih. Tapi enggak juga sih. Tapi katakanlah maksimal. Yang sunnahnya pun enggak bisa maksimal kita. Coba misalnya lu tanya pian ya. Siapa di antara pian yang sholat sunnah rawatibnya setahun full enggak ketinggalan 12 rakaat? Mesti bolong salah satunya. Oke, satu tahun kelamaan. Sebulan deh. Anda enggak ketinggalan. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Siapa? Kurang kan? Tidak sempurna kita. Apalagi kita bahas yang wajib. Yang 5 waktu, semuanya di masjid bersama imam takbiratul ihram sebulan. Kita terkadang masuk di rakaat kedua, masuk rakaat ketiga, atau memang dari pertama tapi tidak bersama imam takbirnya. Kita masuk dia, ini sudah baca misalnya. Sebulan. Enggak, kurang. Makanya kalau misalnya ada orang ngomong, kita ketika bekerja gitu yang masuk jam 8 gitu ya, kemudian pulang jam 6 atau terkadang lembur. Kita harus seimbang Ustaz. Dunia juga kita cari, akhirat kita amalkan. Apaan? Anda kerja 8 sampai 4 atau 5. Sholat Anda itu kalau digabung enggak sampai 1 jam. Imbang dari mana? Kurang sholat kita itu. Kalau Anda katakan Anda malas, bilang aja, enggak usah banyak ngomong. Kita harus seimbang dari mana? Hadis tadi menerangkan 60 semua umur Anda beribadah, nikmat ini enggak bisa Anda ganti nih, nikmat mata. Tapi kemudian mata kita gunakan melihat sesuatu yang Allah haramkan, nikmat telinga kita mendengarkan sesuatu yang tidak harusnya kita dengar. Ada teman jelas-jelas dia berdua ngobrol di pojokan. Berarti rahasia. Nguping aja. Memang mungkin Anda tetap dia pojok saya berdua. Anda memang di sini. Tapi kuping Anda memanjang. Kalau Pinocchio kan hidungnya. Pengen tahu urusan orang. Subhanallah. Mereka ketika menyendiri berarti ada yang ini spesial. Ada yang harus mereka rahasiakan. Nguping aja. Atau nyari-nyari aib orang ya. Aduh. Harusnya untuk memperdengarkan yang baik-baik, dengar kajian, dengar Al-Quran, dengar yang baik-baik lah. Dan nikmat-nikmat yang lain. Semua umur kita ditanding sama satu nikmat melihat, enggak bisa kita balas. Maka amal bukan harga untuk surga, tapi amal sebab kita mendapatkan rahmat insyaAllah, dengannya kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah, ulun tutup dengan perkataan Syekh Faisal bin Qazzal Al-Jasim. Belum menyampaikan riwayat ini juga. Dalam satu kaidah, kullu ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah falan yakun al-yawma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman sahabat, maka hari ini juga bukan ibadah. Dan beliau menyampaikan riwayat yang sama. Karena para sahabat jadi barometernya. Karena para sahabat jadi patokannya. Beliau tutup bahasannya dengan perkataan berikut. Kata beliau, فَكُلُّ مَنِ دَعَ فِي أَمْرٍ أَنَّهُ عِبَادَةٌ يُحِبُّهَا اللَّهُ فَانْظُرْ هَلْ أَمَرَ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ. Kata beliau setelah menerangkan tentang satu kaidah, semua yang bukan ibadah di zaman sahabat maka hari ini pun bukan ibadah. Kata beliau, maka barang siapa yang mengaku-ngaku dalam satu perkara ibadah, ia adalah ibadah yang dicintai Allah, maka kata beliau, saksikan atau lihatlah dulu, perhatikan. Satu, apakah perkara tersebut diperintahkan Allah? Dua, diperintahkan Nabi Muhammad? Tiga, minimal dipraktikkan salah seorang sahabat? Perhatikan ini. Ibadah-ibadah yang mungkin diyakini oleh sebagian kaum muslimin, bukan banyak, sebagian kaum muslimin, ini ibadah loh, ini dicintai Allah loh. Perhatikan, kata beliau, apakah Allah perintahkan? Enggak ada. Apakah Nabi Muhammad perintahkan? Enggak ada. Apakah para sahabat lakukan? Fa in lam yakun syai'un min dzalik, kalau misalnya salah satu di antara tiga ini enggak ada, fa'lam annahu bid'atun muhdatsah, maka ketahuilah ya berarti bid'ah yang diada-adakan. Tinggalin sudah. Kenapa? Allah enggak perintahkan, Nabi Muhammad enggak perintahkan, sahabat enggak ada yang melakukan. Kata beliau, "Id law kana minal khairil mahbubi lillah, lama fata sahabah radhiyallahu anhum, wa la yumkin ay yajhalahu khairul qurun." Karena kalau misalnya itu adalah perkara yang baik yang Allah cintai, enggak mungkin para sahabat terlewatkan. Tidak mungkin para sahabat tidak faham akan itu perbuatan yang baik, karena mereka generasi terbaik. Wayah tadi ilaihi mamba'dahum, dan kemudian kok datang umat berikutnya lebih baik, lebih tahu petunjuk dibandingkan sahabat? Enggak mungkin. Generasi terbaiklah yang paling tahu mana yang baik, mana yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Makanya mereka adalah patokan, dan inilah yakni bahasan kita hari ini berkaitan dengan bahwasanya para sahabat, kita harus mengikuti mereka, mengenali kuatan mereka, dan jangan menyelisihi mereka. Radhiyallahu anhum ajma'in. Okay? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Ustaz, fikum barakallahu. Ustaz, saya pernah membaca sebuah postingan di Instagram seorang pemuda yang kuliah di Oman. Dalam tulisan di postingannya itu membahas masalah bid'ah. Dan ia menyebutkan bahwa Imam Syafi'i, beliau tidak hanya berpandangan bahwa bid'ah tidak hanya sebatas dolalah saja, namun juga ada hasanah. Apakah benar pertanyaan tersebut, Ustaz? Minta tolong penjelasannya agar ana yang baru hijrah ini tidak salah dalam menerima pandangan seperti di atas. Syukran jazakallahu khair. Siap. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kemudian Anda maknai bahwasanya kullu di situ, semua di situ artinya sebagian, berarti juga sebagian kesesatan ada di surga. Ya dong, perhatikan sabda Nabi Muhammad, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan di neraka. Kalau Anda katakan kullu di situ yang bermakna semua, berarti sebagian, maka sebagian bid'ah itu ada yang baik, sebagian sesat ada di surga. Ngapain kita belajar selama ini kalau yang sesat juga nanti di surga? Apa utamanya kita kemudian belajar yang lurus ini kalau nanti yang sesat-sesat juga ada di surga? Karena itu konsekuensi sambungan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga sebagai jawaban sebenarnya. Baik, itu adalah standarnya para sahabat, bukan kita. Wallahu a'lam bissawab. Dan Imam Syafi'i sudah mengatakan bahwasanya jika telah jelas kepada kalian sunnah Rasulullah, tidak halal untuk kalian meninggalkannya dan mengambil perkataan yang lain, maksudnya perkataanku. Jelas untuk Anda sunnah Nabi Muhammad, bismillah lakukanlah. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu ada di kaidah yang lain bahwasanya tidak ada dalam Islam yang namanya bid'ah hasanah. Tidak ada. Semuanya memiliki sifat sesat. pastikah masuk neraka? Enggak. Siapa yang memastikan? Itu ancaman. Agar kita berhati-hati, jangan masuk ke dalamnya. Apakah kemudian kita mengatakan kita suci? Enggak, semua kita pendosa. Semua kita berdosa. Ini hanya usaha semua kita untuk belajar bagaimana beribadah sesuai ajaran Nabi Muhammad saja. Memastikan mereka semuanya neraka? Enggak. Nabi Muhammad saja tidak pastikan. Makanya kata beliau, akan terpecah menjadi 72. Nabi Muhammad enggak sebutin namanya satu-satu, detail kan? Enggak. Kenapa? Ancaman. Tapi jangan fokus kepada yang 72 atau Anda yang merasa bagian dari yang 72. Fokus kepada yang satu pengecualian itu. Al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Di hadis yang lain Nabi Muhammad terangkan. Ma'ana alaihi wa ashabi. Yang aku dan para sahabatku menapakinya, menjalaninya. Tidak ingin selamat ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam sudah sempurna, bahkan beliau masih hidup. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dalil yang kita bahas ini, Allah melihat hati hamba-hambanya. Kalimat ini maksudnya seperti apa? Padahal Allah Maha mengetahui segala bentuk ciptaannya. Kenapa Allah harus melihat sendiri apa yang Dia ciptakan? Bagus. Beda pertanyaan. Oke, yang pertama dulu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Perkataan seorang sahabat, tidaklah mereka mengatakan satu perkataan kecuali mereka mempelajarinya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika yakni kita menyebutkan hal yang demikian, kita tidak perlu mempertanyakan, kenapa sih Allah lihat? Terserah Allah kalau kasarnya nih. Terserah gue. La yus'alu amma yaf'alu. Allah tidak ditanya Allah ngapain. Allah pengen lihat, Allah lihat. Wa hum yus'alun. Dan mereka lah yang ditanya, ente sudah saya perintahkan begini kok belum dilakukan sih? Saya sudah larang itu kok masih diterobos sih? Kita harusnya yang ditanya, bukan kita mempertanyakan perbuatan Allah. Allah ingin melihat, melihat. Allah ingin datang, datang. Allah ingin turun, turun. Bagaimana hakikatnya? Enggak tahu. Karena berbicara tentang sifat Allah, kita membicarakan Allahnya berarti. Ya dong. Kita enggak tahu detail apakah kemudian yani kalau kayak kita zaman sekarang gitu ya, apakah Allah lihat? Wah, semua makhluk di zoom. Wah, Nabi Muhammad dia paling bagus nih. Selesai. Ah, jadi nabi lah dia. Selesai. Siapa lagi ya makhluknya di zoom atau kemudian pakai helm. Seri bro. Itu X-Men. Allah tidak ditanya, Allah melakukan apa? Kita yang harusnya ditanya. Sudah melakukan belum yang Allah perintahkan? Sudah meninggalkan belum yang Allah larang? Ya. Karena Allah berbuat. Allah memiliki sifat melihat. Dan Allah melihat hati para hamba. Dan Nabi Muhammad yang terbaik. Wallahu alam bisa. Mudah-mudahan mencerahkannya. Itu surah apa itu? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu al-anbiya. Tapi saya lupa ayatnya. Ada di al-anbiya. Apakah dibenarkan menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin istri pertama? Jadi pertanyaannya. Bagus. Satu yang penting tentang manhaj, sip, bagus. Tapi yang ini tambahan ya. Oh iya. Ini kalau pertanyaannya terpisah, Kasat Farhan, yang nomor 2 enggak dikasih nih. Langsung disensor. Enggak apa-apa kita baca ya. Apakah dibenarkan menikah lagi tanpa sepengetahuan dan seizin istri pertama? Dibenarkan. Karena izin istri bukan syarat. Cuman jangan gegabah. Anda harus memang memenuhi persyaratan dulu. Ustaz Ahmad sering ulang-ulang tuh, atau di pengajian beliau, poligami bukan pengerusak atau penghancur rumah tangga, enggak. Dia solusi untuk orang-orang tertentu. Bukan untuk semuanya, ia spesial. Ya. Ia syariat. Ia kejantanan, ia tanggung jawab. Ya dong. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau Anda kuat finansialnya, kuat seksualnya, bisa berbuat adil, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, kendaraan, waktu bermalam, silakan. Tapi ingat, jangan gegabah. Kalau boleh ulang tambahkan, dan pernikahan tersebut membuat Anda makin bertakwa. Kalau enggak usah aja. Ahmad sering ulangi, sering sebutkan tiga syarat itu ya. Belum tambahin deh. Dan pernikahan tersebut membuat Anda makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan makin jauh darinya. Karena bisa jadi Anda menikah dengan perempuan yang kedua, dia jauh dari Allah, dia seret Anda kepada maksiat. Enggak bikin Anda tambah taat namanya. Enggak usah gambling. Ustaz, saya sengaja menikahi dia yang belum ngaji supaya nanti saya didik. Ah, kosong ngomong. Anda akan terseret nanti. Enggak bisa, perempuan itu berbahaya. Anda niatnya ingin meluruskan dia supaya bahkan mungkin ikut kajian, masalah jilbab aja Anda mungkin enggak bisa dakwahkan. Kena kae aja, insyaallah ulun kajian. Tapi malam ini ada undangan di karaoke anu kae kayak apa yo ya? Dia cantik sekali, dia luar biasa rayuannya. Si kak sekali ini barang antar ya, yang antar. Besoknya sekali lagi, terakhir lagi, tak antar terus akhirnya Anda juga ikut karaoke. Suara padahal kan bagus-bagus amat. Di WC aja gini kada layak Anda menyanyi. Subhanallah. Jangan gambling ya, jangan yakni berjudi dalam masalah pernikahan. Wallahu alam bissawab. Oke, jadi pernikahannya membuat Anda makin bertakwa ya. Wallahu alam bissawab. Ingat, jangan gegabah, iya boleh, enggak harus izin, tapi iya yakni boleh spesial khusus orang-orang tertentu, bukan untuk semuanya, bukan untuk main-main. Ketika Anda memenuhi persyaratan silahkan, jika tidak maka jangan yakni coba-coba. Wallahu alam bissawab. Anda berusaha untuk mendayung dua perahu, tentunya dua-duanya malah karam. Ya. Karena Anda belum mampu. Wallahu a'lam bissawab. Karena kalau misalnya yakni dan yang berpoligami tentunya memiliki tanggung jawab yang berat ya. Harus menafkahi, bukan main-main. Kalau kemudian pakai, bayar, tinggal, nah semua kita bisa. Apa hebatnya laki-laki begitu? Pakai, bayar, tinggal. Apa hebat? Sudahlah dia maksiat. Dan gampang pula. Ini enggak. Ada kewajiban. Menafkahi. Halal dia. Solusi. Dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana menyikapi teman yang mengatakan bahwa salafi lebih mengutamakan manhaj daripada iman? Hei, ini bukan teman ini. Saya juga nonton videonya. Oke. Seolah-olah iman lebih rendah daripada manhaj. Bagaimana menyikapi dan perkataan tersebut? Jamaah sekalian rahimakumullah. Iman lebih rendah daripada manhaj. Jamaah sekalian rahimakumullah. Yani ini syubhat sebenarnya ya. Gini aja deh biar mudah memahaminya ya. Kan video itu viral berkaitan dengan pernikahan ya. Sebelum jawaban ini juga ulun sudah sebutkan kan. Anda enggak boleh gambling dalam pernikahan. Betapa banyak kemudian laki-laki terseret oleh perempuannya yang belum ngaji. Padahal dari awal dia tahu saya bisa taklukkan perempuan ini, tapi malah enggak. Atau sebaliknya, seorang akhwat yang sedang ngaji menerima ikhwan yang belum ngaji dengan niat saya bisa insyaallah akan luruskan suaminya. Enggak, katanya dia punya power luar biasa. Anda sudah hamil, dia katakan pokoknya saya enggak mau ikut ngaji kajian kamu. Kalau kamu enggak pengen, saya akan ceraikan. Sudah hamil. Bingung perempuan kalau sudah demikian. Pokoknya kamu ikut kajian saya. Ikut. Apakah kita kemudian meletakkan manhaj dan iman? Enggak. Ini sabda Nabi Muhammad untuk melihat pasangan itu agama dan akhlaknya. Semuanya selaras, berbarengan. Enggak ada yang membedakan satu sama lain. Agamanya bisa dilihat bagaimana ibadahnya, dan itu kita bisa cari info. Cara paling mudahnya Nabi Muhammad contohkan dengan salatnya. Idza ra'aita ar-rajula yata'ahadul masjid fashhadu bi annahu min ahli al-iman. Kata Nabi Muhammad, jika kamu lihat seorang laki-laki mondar-mandir masjid, maksudnya bolak-balik salat di masjid 5 waktu. Saksikan dia adalah orang yang beriman. Itu bukti agamanya baik. Akhlaknya, Anda memang harus bermuamalah. Kalau Anda tidak bermuamalah, Anda dapat info dari orang yang bermuamalah. Bermuamalah utang piutang, pernah safar dengan dia, pernah mungkin menginap di rumahnya atau dia di rumah Anda. Orang akan ketahuan dari 3 kebiasaan ini. Aslinya orang itu akan kelihatan dari 3 kebiasaan ini. Bagaimana dia bermuamalah jual beli? Bagaimana dia kemudian ketika safar? Karena safar itu berat. Safar itu sebagian dari azab, merubah waktu tidur, merubah waktu makan, merubah jenis makanan terkadang. Akhirnya orang ketika safar, banyak yang lepas darinya, diantaranya urusan agama. Meremehkan banyak perkara, walaupun betul ketika safar ada rukhsah. Tapi akan ketahuan, orang ketika safar, orang misalnya safar saja, dia menjaga sholatnya, menjaga semua halal haramnya, apalagi ketika tidak safar. Ya. Dan orang yang muamalah jual belinya baik mesti apalagi yang lain. Karena ini egonya luar biasa jemaah. Muamalah jual beli. Baik dia dalam bermuamalah, jujur dia dalam bermuamalah, apalagi kemudian yakni urusan yang lain. Dan yang terakhir soal menginap, orang bisa acting di 1 2 3 malam pertama. Malam keempat dan selanjutnya Anda akan lihat aslinya. Karena yakni yang namanya ibadah enggak bisa acting. Betul-betul orang itu tahu tidak keutamaan ibadah hingga dia menjalankannya sesuai tuntunan. Karena kalau hanya acting sebentar Anda akan berhenti. Jadi semuanya selaras. Itu nasihat Nabi Muhammad. Perhatikan agama dan akhlaknya. Ini berlaku untuk laki-laki dan juga perempuan. Si perempuan enggak boleh asal-asalan menerima laki-laki karena mungkin dia umurnya sudah tua. Enggak, dia tetap selektif. Dan info itu bisa dicari. Dari temannya, atau mungkin saudara Anda berteman dengannya, bisa dicari. Bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Perempuan pun demikian. Jadi perempuan selektif memilih suami yang datang kepadanya. Yang kedua, laki-laki juga selektif dalam memilih istri. Kenapa? Karena dia madrasah pertama anak Anda nanti. Anda sering di luar rumah, Anda bekerja. Yang sering bersama anak, istri. Kalau istri Anda enggak paham tentang agama dan akhlak, gimana dia akan kemudian menelurkan itu kepada anak? Jadi ini metode Nabi sebenarnya untuk selektif. Apakah kemudian pasang target boleh? Boleh, tapi jangan terlalu tinggi. Ya, itulah di antara mana kufu. Ustaz, saya penghafal Al-Qur'an, saya ingin suami saya juga penghafal Al-Qur'an. Boleh, kenapa? Supaya imbang. Ya, itulah di antara makna kafa'ah misalnya. Walaupun kita kerujukan dalam urusan agama. Kafa'ah bisa luas sekufu itu. Bisa dalam masalah finansial, Anda sekufu. Dan biasanya, seorang akan sangat lebih nyaman jika memang masing-masing tahu Anda masing-masing sama-sama kaya, Anda menengah, atau Anda orang bawah. Akan, itu sudah akan TikTok, akan nyaman. Akan TikTok. Ya, Allah yang besar. Ya, itulah di antara makna luas untuk kafa'ah. Di antaranya juga urusan finansial. Strata, yakni di sosial. Walaupun terkadang ada orang yang sangat kaya, kemudian dengan yang miskin. Walaupun itu biasanya di dongeng saja ya. Ya, pangeran naksir sama orang kampung itu dongeng. Pangeran mesti dengan tuan putri. Ya, hakikatnya begitu. Tapi terkadang ada yang khilaf gitu kan. Ada yang khilaf. Ya kan, yang istilahnya yang sekarang rame misalnya, siapa tuh? Pangeran Harry kan? Orang biasa, istrinya bukan dari keturunan kerajaan yang lain. Entah dari Sunda Empire atau dari kerajaan. Ya. Di Purworejo keluar, apa yang di Purworejo? Kerajaan apa? Sejagat. Habis itu keluar Sunda Empire. Ada lagi tuh yang baru tuh. Sekarang ada dua lagi yang baru. A King of the King. Jadi itu Michael Jackson gabung sama Elvis Presley kayaknya, King of the King ya. Sama-sama King ya. Ini King of Pop ya. Gabung ya. Atau kemudian ada lagi yang kerajaan, ada wartegnya. Iya, ada kerajaan warteg apa gitu. Subhanallah. Warteg, Warung Tegal punya kerajaan macam-macam ya. Sudah pada error kayaknya. Wallahualam bisa. Kalau pakai teori konspirasi maka bisa jadi itu semuanya dimunculkan untuk mengaburkan berita yang harusnya kita bahas ya, korupsi A, B, C, dan D. Semuanya terkaburkan karena kerajaan-kerajaan. Ya gitulah, kebanyakan nonton film spy. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mohon nasihatnya untuk para ikhwan yang masih suka follow akun sosmed akhwat. Oh, okay. Saya dong. Tapi saya gak suka. Anda minta follow, saya follow. Anda posting macam-macam, saya langsung unfollow. Gitu aja. Serius. Ya. Ketika saya unfollow, pasti akan berubah beranda searching saya. Misalnya follow 5 orang nih, tak tak tak tak gitu ya, ikhwan atau akhwat. Itu pasti ada perubahan di beranda searching Anda. Apa yang biasa mereka lihat akan tampil di beranda saya. Akhirnya capek. Waduh, ada pilihannya kan? Apa pilihannya biasanya? Perlihatkan ini sedikit, apa sih bahasa Inggrisnya? Ya, perlihatkan ini sedikit. See fewer post like this. See fewer post like this. Karena macam-macam postingannya. Dan postingan itu muncul setelah saya follow. Oh, berarti ini yang baru saya follow, nontonnya macam-macam nih. Akhirnya masuk ke pic-nya atau videonya, akhirnya harus klik yang 3 titik di atasnya, baru klik yang tadi. See fewer like this post. Supaya gak keluar lagi. Karena macam-macam yang keluar. Ya Allah, yang harusnya tidak kita lihat, akhirnya kelihatan. Gak mungkin kita kemudian peciknya itu kemudian pakai. Kan kelihatan ya. Sebelum kita, sebegitulah. Mohon nasihatnya untuk para ikhwan yang masih suka follow akun sosmed akhwat. Nyatanya tidak manfaat yang lebih utama selain memunculkan fitnah bagi dirinya. Juga mohon nasihatnya untuk mereka yang jika berniat serius dengan seorang akhwat harus dengan cara yang benar, tidak chatting-chattingan. Oh iya, siap. Ini dia punya masalah pribadi, tapi biar di general semua. Siap. Jamaah, baru-baru ini ya, hari ini kayaknya. Jadi ceritanya itu, saya cerita dulu ya. Jadi ceritanya itu, akhwat ini sudah menerima seorang ikhwan dari chattingan, kemudian deal gitu ya, berproses. Prosesnya tuh ya akan sampai tahap nikah sudah, pokoknya deal under deal pokoknya. Lalu ada ikhwan yang lain DM lagi. Dan dia sautin, nah ini yang jadi masalah. Laki-laki mbak, laki-laki jangan dibegitukan. Kami baperan orangnya. Anda sautin apalagi, afan akhi, Anda sedang berproses. Barakallahu fikum. Waduh, barakallahu fikum. Didoakan. Anda sangat sopan padahal sudah. Maaf akhi, Anda sudah berproses. Barakallahu fikum. Itu tetap ikhwannya tentunya tetap getol. Karena seperti dia kasih angin segar. Ya, dikasih angin segar. Harapan chatnya dibalas. Ini nasihat buat para akhwat. Anda ketika sudah berproses, kalau bisa medsos Anda mati aja sekalian. Anda sedang berproses dengan seorang laki-laki. Ya. Ikhwan yang dua ini dia merasa dikasih angin. Syukur bukan kentut ya. Merasa dikasih angin. Akhirnya dia getol. Kemudian ikhwan A tahu akhwat ini jawab chat-chat laki-laki. Di-cancel sama dia. Mungkin pelakunya ada di antara antum. Bodoh amat saya ceritakan di sini. Gak jadi akhirnya. Ustaz bagaimana saya? Apakah kemudian kalau sudah gak jadi gini, saya boleh nemenin kedua? Dua-duanya gak usah antum terima, saya bilang. Kenapa? Mereka berteman, tau-taunya. Mereka berteman. Nanti yang ada mereka nanti cekcok. Oh, dasarnya walah merusaknya. Mbah Honda kena jadi, nyoma jula. Ah, mereka akhirnya cekcok. Tunggu akhwat yang ketiga saja, saya bilang. Akhwat yang ketiga saja. Gak usah dua-duanya. Runyam nanti mereka persahabatannya. Wallah namisa. Nasihat untuk yang ikhwan nasihat. Ketika Anda tahu seorang akhwat sedang berproses, cabut udah. Kenapa masih chat-chat? Perempuan juga gitu. Kalau Anda getol, mereka, wah ini lebih semangat nih mendekati saya nih. SKSD-nya luar biasa nih. Wah. Jangan ya. Kalau Anda sudah bisa dengan cara itu Anda mendm seorang akhwan, Anda sedang berproses, dia mau bohong kek, mau beneran kek, cabut sudah. Kan bisa aja akhwat kemudian bohong. Saya enggak suudon ya. Supaya dia enggak didekati, afwan sana sedang berproses. Padahal bisa jadi prosesnya yang lain. Iya, sedang berproses. Padahal dia sedang bikin kue. Afwan sedang berproses bikin kue. Bisa. Tauriah kan bisa ya. Kayak kami dulu di pesantren, Ustaz saya pengen ke Salatiga. Oh, pengen beli obat Ustaz, sakit perut. Dikasihin ke Salatiga, makan mie ayam, selesai. Kami enggak bohong. Tapi sakit perut. Obatnya makan. Kata akhwatnya, afwan, Ana sedang berproses. Dia enggak bohong dia. Dia sedang proses bikin bakwan. Kalau sudah seperti itu, sudah penolakan dari awal, cabut aja udah. Wallahualam bissawab. Nah, kembali kepada pertanyaan. Apa tadi pertanyaannya? Oke. Follow akun akhwat. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagian akun dakwah yang memegangnya akhwat, gimana dong? Kalau jelas kemudian namanya perempuan, oke. Untuk sikap hati-hati, kita tidak follow. Tapi kalau namanya umum, apalagi posting dakwah, kita follow karena untuk mendapatkan manfaat. Ulun memfollow, ulun pribadi memfollow, kalau minta. Tapi begitu ulun follow kemudian, wah full fotonya, selfie sana sini, langsung saya unfollow. Ngapain? Tapi kalau begitu di follow, wah nasihat ini, nasihat itu, ah ini baru keren nih. Walaupun yang punya perempuan. Karena akan merubah beranda kita nanti. Nasihat semuanya isinya. Dalam sehari, bisa jadi mungkin waktu kita buka sosmed, jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Tapi kan manfaat semua. Kasih waktu satu jam, hadis ini, ayat itu. Tapi kalau enggak bermanfaat, ulun pribadi, begitu follow, isinya semuanya adalah wajah dia, apaan ya, langsung saya unfollow. Mungkin bagi dia itu apa, saya follow itu apa gitu ya. Kadang-kadang ada yang di-capture juga, alhamdulillah di follow ustadz ya. Apa maksudnya? Saya biasa aja. Semua juga saya follow, asal minta saya follow. Tapi kemudian isinya macam-macam, saya unfollow lagi. Wallahualam bissawab. Begitu di follow, itu kita refresh beranda, akan berubah. Yang biasa dilihat orang ini akan kelihatan. Kalau untuk perhatikan apa yang ulun like, kalau yang perhatian ya itu aja. Pemandangan laut, ya. Jam tangan, ya. Sepeda motor, apalagi kucing, ya gitu-gitu aja. Karena itu bagi ulun cukup menenangkan. Lihat pemandangan pantai gitu ya. Ya. Lihat yang lucu-lucu dari perbuatan kucing gitu ya. Kadang-kadang rada ngayal gitu ya, lihat arloji gitu ya. Itu istighfar ya. Karena mahal ya, enggak kebeli juga ya. Tapi itu yang ya gitu. Wallahualam bissawab. Jadi mungkin lebih aman ya, lebih aman. Bertemanlah dengan yang ini sejenis saja. Kalau tidak, Anda mungkin akan terfitnah. Tidak sedikit akhwat kemudian yang masih belum sampai tujuan yakni hijrahnya, mereka masih posting diri, pakai cadar pun masih posting juga. Kan terkadang walaupun pakai cadar, terkadang terwakili semua di wajah. Matanya indah, plus terkadang juga yakni masih ada yang pakai bulu mata, ini badai topan halilintar, bulu matanya panjang. Syukur begini ya, kalau kebalikan lagi. Iya, semuanya terwakili. Pakai maskara, pakai bulu mata tambahan. Kelihatan sedikit pipinya merah sini kan, oh, berarti pakai blush on ya. Walaupun itu adalah dari krayon ya. Karena low budget ya, krayon yang merah, punya anaknya, set. Pakai liur, ya Allah, jorok banget ya, dasar purici. Jangan ya, Anda itu bercadar karena untuk tidak terlihat. Jangan bercadar tapi kemudian eksis. Makanya kan sekarang memang berubah itu alurnya itu ya. Yang makin tertutup kemudian makin bikin penasaran. Harusnya ketika Anda tertutup, ya emang gak kelihatan sudah postingan Anda ya. Nasihat dan yang lainnya. Wallahualam bissawab. Ingat, tidak mutlak terlarang, tapi kalau berbahaya, gak usah follow saja. Wallahualam bissawab. Pertanyaan titipan dari ibu saya. Siap. Nitipnya pakai duit gak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana jika seorang istri mendoakan almarhum suaminya? Apakah doa tersebut sama seperti ketika seorang anak mendoakan orang tua? Karena ibu saya mendengar dari salah satu ustadz bahwa doa tersebut tidak sampai. Maaf, pertanyaannya melenceng dari tema. Sampai jamaah. Iya. Jangankan dia suami atau bukan, dia anak atau bukan, dia orang tua atau bukan, sesama kaum muslimin doa kita sampai. Bahkan itu di antara doa yang paling utama. Kita doakan kebaikan untuk teman kita dan dia enggak tahu kita doakan dia kebaikan. Ya. Sesama kaum muslimin saja nyampe, apalagi Anda istrinya, Anda suaminya, Anda anaknya, Anda orang tuanya, apalagi ada hubungan sangat dekat entah karena nasab atau karena pernikahan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi boleh ya, dan sampai. Assalamualaikum Ustaz, yang ada khilaf Perdebatan itu pada menghadiahkan pahala, itu yang baru ada khilaf. Tapi kalau mendoakan, itulah solusi. Daripada Anda berdebat, nih pahala nyampe gak nih? Pahala bacaan nih. Anda gak usah berdebat. Doakan saja kebaikan untuk orang-orang yang Anda cinta yang sudah meninggal. Bapak Anda, ibu Anda, atau siapa di antara kaum muslimin, doakan kebaikan untuk mereka. Artinya, ya Allah ampuni mereka. Ya, luaskan kuburan mereka. Doakan yang baik-baik. Itu solusi daripada Anda berdebat. Ini bacaan ngaji ini Yasin ini sampai enggak ya? Wah, ribut. Doakan mereka. Itu sudah solusi dari Nabi Muhammad. Doa untuk kita sama kaum muslimin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Benarkah pada saat mengembumikan jenazah muslim tidak diperbolehkan mengumandangkan azan? Karena saya baru tahu kalau azan tidak disyariatkan oleh Rasul dan para sahabat. Padahal selama ini masyarakat pada umumnya selalu melakukan atau mengumandangkan azan, membacakan talqin, dan terkadang ada yang mengajikan di kubur selama 3 hari 3 malam sampai khatam 30 juz. Masya Allah. Saya sebagai orang awam tidak tahu awal mulanya terjadi kebiasaan tersebut. Mohon penjelasannya dan pencerahannya Ustaz. Siap. Jamaah, di Islam itu ada yang namanya maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat. Tujuan-tujuan ibadah itu disyariatkan. Dan di antara tujuan disyariatkannya azan itu panggilan salat. Manggil orang agar menjawab untuk kemudian sama-sama kita yuk salat. Hayya 'alas shalah itu panggilan, yuk mari, tapi artinya salatlah. Itu kata perintah sebenarnya, cuman itu ism fil amr. Yang belajar bahasa Arab paham. Bukan kata perintah langsung, tapi itu mengganti kata perintah. Salatlah, ayo salat. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi tujuan disyariatkannya untuk mengingatkan orang untuk salat. Dan ketika dikebumikan, kemudian orang diazankan, maksudnya enggak tepat. Maksudnya tidak tepat. Dan bukan berarti kemudian kita tidak menghormati yang sebenarnya, enggak. Sebelum dikebumikan saja, kan banyak hal yang kita lakukan. Bukti kita melakukan sesuai tuntunan. Kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, dan kita kebumikan. Habis itu kita doakan. Siapa yang bilang kita mengebumikan orang seperti kucing? Enggak ada. 5 hal kita lakukan tadi. Apa? Memandikan, mengkafani, menyolatkan, menguburkan, mendoakan. 5 hal kita lakukan. Enggak ada kemudian seperti kita nguburin kucing. Kucing aja kalau mati enggak kita kubur. Atau sebagian mungkin dikubur. Tapi kan enggak gini ritualnya. Kucing mati, kemudian kita mandikan, kita kafani, Allahu Akbar. Enggak ada. Tanem. Pas sudah takbir lupa, ini kucing jantan apa betina ya? Oh, buka lagi kafannya. Betina. Berarti saya harus di bagian dada nih. Allahu Akbar. Enggak kan? Enggak. Kita hanya menjalankan tuntunan. Jadi syariat itu ada tujuannya. Walaupun tentunya berkaitan dengan mengazankan bayi yang lahir itu ada khilaf, tapi ulama ikut pendapat tidak. Karena sama tujuan syariatnya enggak tepat. Walaupun disebutkan sebagian salaf melakukannya. Tapi ingat, yang ada itu mendoakan. Bayi lahir doakan, bapaknya yang mendoakan. Gendong dia doakan dia dengan doa Nabi Muhammad. Perlindungan. Kan Anda pertama kali ketika nikah, malam pertama Anda doa. Sebelum mendatanginya Anda doa. Ketika anak lahir, doa lagi. Tameng demi tameng, karena anak kecil. Sampai umur sekian dia baru bisa yakni berdoa untuk melindungi dirinya sendiri lewat Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya yang harus aktif, orang tuanya harus aktif. Sejak malam pertama, sebelum menyetubuhi, dan ketika dia lahir, doa demi doa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi syariat itu ada tujuannya, dan ketika tujuannya tidak sesuai maka tidak kita lakukan. Sejarahnya kapan saya juga enggak tahu. Berkaitan dengan talqin, laqinu mautakum. Talqinkanlah orang yang mati di antara kalian. Maksudnya sebelum mati. Bukan ketika sudah mati, sebelum mati. Talqinkanlah atau ingatkan orang mengatakan la ilaha illallah orang yang mati di antara kalian, bukan ketika sudah meninggal, sebelum. Kita tidak tahu memang kapan orang itu wafat. Tapi dari ilmu yang kita pelajari, yang kita tahu, mungkin di antaranya adalah para dokter dengan ilmu medisnya. Orang dengan sakit-sakit tertentu, itu jarang selamat. Jarang selamat. Yang selamat mungkin sedikit. Contoh, seperti orang yang pecah pembuluh darah di otak. Jarang yang selamat. Walaupun ada, tapi jarang sekali yang selamat. Makanya begitu itu terjadi, terkadang dokter mengatakan, kiawe, sudah keluarga pian bertahan aja. Karena dia tahu orang seperti ini jarang selamat. Tapi terkadang mereka masih bisa merespon. Maka ingatkan, om atau abah atau mak, katakan la ilaha illallah. Kalau pian mendengar, tolong respon. Gerakkan jari pian. Oh, sudah. Itulah talqin. Penyakit-penyakit yang berat. Nabi Muhammad mengingatkan Abu Thalib untuk bersyahadat itu ketika sakit berat yang dia mati waktu itu. Nabi Muhammad datang katakan la ilaha illallah. Jangan teman kita sakit gigi antum talqin. Wah. Aduh ya Allah. Oke, katakan la ilaha illallah. Jangan. Tamparnya nyawa. Kan cuma ya orang sakit gigi jarang yang mati, kecuali sakit gigi tapi tengah jalan mati. Jadi gitu ya. Orang yang secara ilmu yang kita ketahui dan itu dari pengalaman dokter, terkadang jarang yang selamat. Kita enggak tahu dia meninggal kapan, tapi jelas talqin kan. Sudah merespon cukup. Jangan setiap yang datang menjenguk semua mentalkin nanti dia muyak. Yang tadinya koma kemudian sampai jadi sadar. Hampir udah koma aja. Muyak udah aja. Iya, sehari yang datang 100 orang. Om, katakan la ilaha illallah. Padahal dia pengen ngomong. Udah mendengar. Jadi cukup ya. Dia merespon cukup. Sekali, sehari sekali cukup ingatkan dia. Wallahu a'lam bissawab. Itu masalah talqin ya. Sebelum meninggal, bukan ketika sudah meninggal. Berkaitan dengan membaca Al-Quran di kuburan, tempatnya sudah salah. Nah, ini salah satu di antara yang 6 tadi. Tempatnya sudah salah. Bagaimana ibadah Anda akan diterima? Sebab, jenis, jumlah, cara, waktu, tempat ibadah. Anda ingin baca Quran di rumah. Anda ingin baca Quran di masjid. Itulah tempatnya baca Quran. Yang semestinya. Boleh sih di mana saja. Cuman dua yang tidak boleh. Di WC. Sama kayak juga di kuburan. Dia bukan tempat untuk baca Quran. Baca itu di rumah. Terlepas dari perdebatan, bacaan Anda hadiahkan, khilaf. Tapi tempatnya di rumah. Atau di masjid. Yang jadi masalah, yang ngaji itu sampai 3 hari, 3 malam, khatam 30 juz, di rumahnya dia gak ngaji. Nah ini salah. Tapi bukan berarti kemudian, ketika dia di rumah pun ngaji, kemudian ini benar, enggak. Tetap salah. Tapi yang terjadi terkadang, di kuburan luar biasa ngajinya, di rumah malah rumahnya yang seperti kuburan. Kata Nabi Muhammad SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Tidak pernah dilantunkan pada ayat Al-Quran. Tapi Anda melantunkannya malah di kuburan. Tempatnya salah. Anda balik. Enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ulun, ini kebiasaannya. Tapi tentunya, mudah-mudahan bukan bid'ah ya. Mudah-mudahan bukan bid'ah. Yang jelas, ulun itu kalau misalnya pulang safar jauh, di mana rumah itu ulun tinggalkan sekian lama, kayak selesai umroh, itu begitu pulang, mandi, badan masih sangat capek, ulun mesti menghatamkan Al-Baqarah. Kebiasaan, tapi nggak setiap saat, karena safarnya paling setahun bisa sekali doang, setahun paling dua kali gitu ya maksimal, kayak tahun kemarin dua kali, alhamdulillah umroh, itu pulang. Rapikan semua, mandi, mesti sejam setengah saya hajar Al-Baqarah. Karena habis ditinggalin tuh rumah. Ya, saya ingin meruqyah rumah. Kalau bacaan Anda lancar, 2.5 juz Al-Baqarah itu Anda akan dapatkan dalam sejam setengah. Nah, istirahat boleh. Dapat 1.5 juz, minum. Dapat 1 juz, minum. Istirahat boleh. Tapi baca selesai. Untuk yakni keamanan. Karena kata Nabi Muhammad, rumah yang dibacakan padanya surah Al-Baqarah, usima minas syaitan. Dijaga dari gangguan syaitan. Siapa yang jaga? Yang ciptakan syaitan. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa mencelakai Anda. Kenapa? Karena Allah yang menjaga rumah Anda. Tempat kalau ditinggalkan, jangankan lama ya. Kita kan punya sunnah dari Nabi Muhammad, sebelum tidur kita harus mengibas. Sunnah Nabi Muhammad. Sebelum tidur, bahasa kita itu kibah. Tilam kita kibah, bismillah kibah. Mungkin mengibahnya dengan bantal kibah. Pas dikibah, gudubrak. Oh, itu istri Anda, berarti Anda kibah. Memang pas kosong. Bismillah kibah. Kenapa? Mereka akan menempatinya. Bisa jadi jin-jin muslim. Ya, mereka juga pengen tidur di spring bed. Iya. Wah, nyaman pinanya spring bed orang ya. Pasti nongkar di Setia nih. Iklannya. Iklannya mebel Setia ya. Wah, nyaman jualnya. Kalau Anda tidak bismillah dan Anda usir, mereka di situ. Akhirnya Anda ketika rebahan, gudubrak. Baratnya orang nih. Dia ketiban manusia ya jinnya ya. Ketiban 80 kilo saya ya. Bismillah, kibah. Baru kemudian Anda baca doa dan Anda tidur ya. Wallahu alam bisa. Begitu tidur Anda jatuh, Anda dikibah bini. Oke, cukup dan bermanfaat. Salah dan khilaful, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.